إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد إخواني في الدين أخواتي الله أعزنا الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita pembahasan kitab Ar-Risalah Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbihi Azza wa Jalla, karya dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita adalah melanjutkan penjelasan dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala seputar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal ladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Tentang ayat ini dalam pertemuan yang terdahulu telah kita dapatkan penjelasan dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bagaimana Allah menyeru orang-orang yang beriman, dan tentu saja seruan bagi orang-orang beriman mengingatkan kita salah satu di antara dua perkara. Perkara yang pertama, bahwa yang menganugerahkan keimanan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menyeru orang-orang yang beriman lalu menyebutkan perintah-perintah yang berkaitan dengan hukum-hukum maupun berkaitan dengan berita-berita yang diinginkan dengannya adalah bahwa agar kita menegakkan apa yang menjadi bentuk kesyukuran kita akan nikmat keimanan yang Allah berikan tersebut. Seolah-olah Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, tegakkanlah kesyukuran kepada Allah atas anugerah keimanan dengan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari hukum-hukum berupa perintah dan larangan ataupun apa yang berupa ketentuan dari al-akhbar, berita-berita yang wajib untuk diimani, diyakini dan dilaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari kabar tersebut. Baik, itu yang pertama. Atau makna yang lain adalah bahwa wahai sekalian orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa apa yang datang dari hukum-hukum, dari perintah dan larangan, dan apa yang datang dari berita, sesungguhnya merupakan bahagian dari keimanan. Maka Allah pun menyeru dengan seruan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan terdahulu dari ucapan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepadanya dan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga diperintahkan untuk taat kepada para pemegang kekuasaan, penguasa dan pemimpin. Tetapi ketika disebutkan ketaatan kepada pemimpin, tidak disebutkan fi'il atau kata kerjanya kembali, yaitu taatilah. Taatilah hanya disebutkan pada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka telah kita dapatkan pula apa yang menjadi rahasia perkara tersebut seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Maka selanjutnya berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menerangkan tentang hakikat ulul amr, siapakah mereka itu dan bagaimana kewajiban ketaatan kepada ulul amr itu tidaklah berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah rahasia mengapa Allah mengulang fi'il pada taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan tidak mengulang fi'il ketaatan itu pada penyebutan para pemimpin. Tetapi Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala pada halaman 128 dari kitab Risalah Tabuqiyah yang ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, adapun yang dalam cetakan yang ditahqiq ya, yang di isyraf oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Bakar bin Abdullah Abu Zaid, cetakan mujamma', maka dia ada pada halaman 44, paragraf yang terakhir. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa amma ulul amri fala tajibu ta'atu ahadihim illa idan darajat tahta ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam la ta'atan mufradatan mustaqillatan kama sahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'ala al-mar'i as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatillah fa idza umira bi ma'siyatillah fala sam'a wa la ta'ata. Kata beliau, adapun para pemimpin, para penguasa, maka tidaklah diwajibkan ketaatan kepada seorang pun di antara mereka kecuali jika itu merupakan bentuk dari ketaatan kepada Rasul. Idza indarajat, jika dia masuk ke dalam atau masuk di bawah ketaatan kepada Rasul, ya, mencakup dari bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sangat banyak keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin dan penguasa. Dan ini adalah perkara yang jelas dan terang sesuai dengan maqasidus syar'iyyah, sesuai dengan tujuan-tujuan yang utama dari syariat, tujuan-tujuan yang mulia dari syariat. Bahkan kewajiban taat kepada penguasa tersebut ya berlaku umum, barang kana au fajira, baik pemimpin dan penguasa itu seorang yang saleh ataupun dia seorang yang zalim, fasik sekalipun, selama tidak ada padanya bentuk kekafiran yang mengeluarkan ia dari Islam dengan keterangan yang terang dan nyata. Ya, maka dalam keadaan taat ataupun bermaksiat, dalam keadaan saleh maupun dia fasik, diwajibkan ketaatan kepada penguasa tersebut. Kenapa? Karena apa yang diinginkan dari tujuan syariat, yaitu bagaimana tercapainya maslahat dan tertolaknya mudarat. Ya? Dan tidak diragukan bahwa pastilah dibutuhkan adanya pemimpin di antara manusia yang memegang urusan di antara mereka, yang mengarahkan mereka, yang perkataan mereka sepakat dan bersatu di bawah perkataan pemimpin tersebut. Sebab jika tidak, maka akan terjadi faudhah, keguncangan, ya, akan terjadi ketidakstabilan, instabilitas, ya, karena masing-masing orang kemudian menjadi pemimpin bagi dirinya, berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan ketika itulah akan terjadi benturan kepentingan, ya, benturan dari apa yang menjadi keinginan manusia, dan tidak akan terjadi apa yang diinginkan dari tujuan, ya, kemaslahatan dunia, bahkan kemaslahatan akhirat itu sendiri. Karena itu, seperti Imamul Mawardi misalnya, demikian pula Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, mengingatkan bahwa pentingnya pemimpin ini bukan hanya karena kemaslahatan duniawiyah semata, tetapi juga untuk kemaslahatan akhirat. Dan berapa banyak perkara-perkara agama yang dipurangkan penegakannya, disandarkan pelaksanaannya kepada pemimpin tersebut. Padahal itu perkara agama. Ya, seperti masalah hudud dan lain sebagainya, peradilan ya, dan lain sebagainya. Baik. Maka datang keterangan yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada penguasa meskipun mereka zalim dan fasik. ya, karena maslahat dan tujuan dari syariat yang mulia. Maka tidak ada di sana bentuk kewajiban taat kepada pemimpin itu taatan mufradatan mustaqillatan, dalam bentuk ketaatan yang ya bersendiri ya, tanpa kaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan ini ditegaskan dalam sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kewajiban taat kepada penguasa. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari hadis Abdullah bin Umar, sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Alal mar'i as-sam'u wat-tha'ah." Wajib bagi seseorang untuk mendengarkan dan taat. "Fima ahabba wa kariha." Dalam perkara apa yang dia senangi maupun yang tidak dia senangi, ya, yang dia cenderung kepadanya, lapang dada menerimanya, ataupun yang dia terpaksa dalam keadaan benci, tidak senang akan perkara tersebut, tetapi diwajibkan baginya untuk mendengarkan dan taat. Ya, kenapa? Karena kemaslahatan yang besar yang ada di dalamnya. Tentu saja kata Nabi, "Malam yu'mar bima'siyatillah." Selama tidak diperintahkan ia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umira bi ma'siyatillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia diperintahkan untuk bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengarkan dan tidak ada pula kepatuhan, ketaatan. Baik, maka jelas dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ketaatan kepada penguasa itu di bawah kerangka selama itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam hadis disebutkan ketaatan kepada Allah saja. Namun telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, ya, bahwa taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berguna pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian seseorang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang telah jelas, ya. Naam. Maka dalam bentuk maksiat kepada Allah tidak ada ketaatan dan tidak wajib untuk mendengarkan perintah penguasa tersebut, ya. Tayyib. Ini disampaikan oleh Nabi SAW secara langsung dengan tegas. Dan ini bukan hanya disebutkan dalam bentuk perkataan, bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan kejadian yang terjadi, yang kemudian Nabi menegaskan perkara itu setelah kejadian tadi, menunjukkan kokohnya kaidah bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang masyhur yang telah pernah kita sebutkan ketika Nabi SAW menunjuk pasukan dan mengutus pasukan dan menunjuk seorang di antara mereka sebagai pemimpin, ya, dan memerintahkan mereka untuk taat kepada pemimpin tersebut. Maka di tengah perjalanan sang pemimpin memerintahkan pasukannya untuk berhenti, lalu memerintahkan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api yang besar. Lalu setelah itu ia pun mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku, maka masuklah kalian ke dalam api ini, ya. Maka para sahabat ketika itu saling mendorong di antara mereka. Ada yang ingin masuk ke dalam api itu taat kepada perintah pemimpinnya dan sesuai wasiat Rasulullah SAW, sedangkan sebagian lagi mengatakan, ya, innama fararna minan nar, sesungguhnya kita ini lari dari api, ya. Dan sekarang kita diperintahkan masuk ke dalam api, berarti kita bunuh diri, tidak boleh yang seperti ini, ya. Maka mereka senantiasa kemudian saling, ya, mempertentangkan perkara tersebut, apakah akan taat atau durhaka, terjun atau tidak, hingga kemudian api yang menyala-nyala itu kemudian padam karena kehabisan kayu bakar, ya. Maka dilanjutkanlah perjalanan dan setelah tiba di Madinah, sampailah hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyampaikan sabdanya, kata beliau, "Lau dakhalu fiha madamu fiha ila yaumil qiyamah." Seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, maka mereka akan tetap ada dalam api itu, disiksa dengannya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu, ketaatan kepada pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf. Ya, maka ini jelas, ya. Tayyib. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan kaitan perkara ini dengan ayat. Ya. Kata beliau fata'ammal kaifa tadat i'adatu hadha al-ma'na qawluhu ta'ala farudduhu kaifa iqtadat i'adatu hadha al-ma'na qawluhu ta'ala farudduhu ila Allah wa Rasul wa lam yaqul wa ila Rasul fa inna ar-radda ila al-Qur'an raddun ila Allah wa Rasul wa raddu ila sunnah raddun ila Allah wa Rasul فما يحكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. Kata beliau, perhatikanlah bagaimana menunjukkan pengulangan makna tersebut akan firman Allah Subhanahu wa taala farudduhu ila Allah war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, disebutkan dua kali disebutkan fi'il ati'u, hanya pada Allah dan Rasul, padahal perintah ati'u ini terarah pada tiga perkara kan, yaitu kepada Allah, Rasul dan ulil amr. Cuman dua kali diulang, tidak tiga kali, menunjukkan kewajiban taat kepada keduanya dan kewajiban taat secara bersendiri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas dalam pertemuan yang terdahulu. Ya. Kemudian tidak diulangi taat kepada ulil amr itu karena taat kepada ulil amr muqayyad, dibatasi selama itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, ya kalian berselisih dalam suatu perkara, perkara apapun, nakirah fi siyaq syart, fa in tanaza'tum, dan jika kapan saja manakala kalian berselisih, ini syarat ya, kapan berselisih, farudduhu, maka ada jawab syart, farudduhu ila Allah war rasul, tidak disebutkan ila ulil amr, benar kan ya, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian walam yakul wa ilar rasul, tidak dikatakan farudu ilallahi wa ilar rasul, tidak ya, dicukupkan ya harfu jarnya satu saja ya, dan digabungkan hukum yang ada di antara keduanya dengan wawu ataf ilallahi wa ila ar rasul ya, maka disebut kala farudu ilallahi war rasul ya, walam yakul wa ilar rasul. Kenapa? Fa inna ar-radda ila al-Qur'an raddun ila Allah wa Rasul. Karena mengembalikan kepada Al-Qur'an, setiap perselisihan dikembalikan, diselesaikan dengan Al-Qur'an, maka itu berarti bentuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa raddu ila sunnah, demikian pula mengembalikan kepada sunnah yang dia khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka sebagaimana mengembalikan kepada Al-Quran adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, demikian pula mengembalikan kepada sunnah adalah bentuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu putaran hukum, maka dia adalah hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan apa yang dihukumi ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sesungguhnya adalah hukum Allah itu sendiri, hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fa idza raddattum ila Allah ma tanaza'tum fihi, ya'ni ila kitabihi, faqad raddattumuhu ila rasul ila Allah wa rasulihi. Wa kadzalika raddattumuhu ila rasulihi faqad radattumuhu ila Allah war rasul wa hadha min asraril Quran. Maka jika kalian, ini penegasan saja dari yang sebelumnya, Kata beliau, jika kalian mengembalikan kepada Allah apa yang kalian berselisih padanya, yaitu mengembalikan kepada kitabnya. Kembali kepada Allah maksudnya adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Ya? Maka kalian telah mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Berarti telah memulangkannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan demikian pula, jika kalian mengembalikan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuknya? Ya, mengembalikan kepada Rasul di masa hidup beliau secara langsung, musyafahatan, ya, menanyakan perkara hukum tentang hal tersebut secara langsung dan sebagainya, ya. Dan setelah wafatnya adalah tentunya mengembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari jalan keluar permasalahan, ya, mencari solusi dari perselisihan, dari apa yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk dari mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, ya. Faqad radattumuhu, jika seperti itu maka kalian telah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah, ini kata Syekh merupakan rahasia dari Al-Quran, hikmah yang terkandung di balik lafal-lafal Al-Quran yang dia min jawami'il kalim, dari kalimat ringkas dengan makna yang luas, seperti perkataan kebanyakan para ulama tentang sabda Nabi, ala inni utitu jawami bu'ithtu bi jawami'il kalim, sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan jawami'il kalim. Imam Ibn Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam Syarh Arba'un Nawawi menyebutkan jawami'ul kalim huwal Qur'an, dia adalah Al-Qur'an seluruhnya, semuanya jawami'ul kalim, ya. Tapi meskipun kita tahu bahwa sebagian ulama juga mengatakan bahwa dia juga adalah sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kalimat yang ringkas namun maknanya yang luas, yang dia bagikan suatu kaidah umum. Tayyib. Demikian apa yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kemudian Syekh mengingatkan tentang siapakah yang dimaksud dengan ulul amr. Kata beliau, man hum ulul amr? Ya. Tayyib, ini judul dari pentahqiq, yaitu Syekh Salim Al-Hilali. Berkata Ibnu Qayyim, wa qad ikhtalafat riwayah 'an al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi ulul amr. Fa 'anhu fihim rahimahullahu taala riwayatan. Ihdahuma annahum al-ulama wa ath-thaniyah annahum al-umara. Wal-qawlani thabitatan 'an as-sahabati fi tafsir al-ayah. Kata beliau, telah berselisih riwayat dari Imam Ahmad tentang siapakah yang dimaksud dengan ulul amr. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang ulul amr ini dua riwayat. Yang pertama, yang mengatakan bahwa mereka adalah para ulama. Dan ulama artinya orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm. Ya. Mereka lah yang dimaksud dengan umara. Ya, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Riwayat yang kedua, annahumul umara. Riwayat yang kedua, bahwa ulil amr yang dimaksud adalah para penguasa, para pemimpin yang memegang kekuasaan dari khalifah maupun siapapun yang menggantikan kedudukan khalifah, ya, dari khalifah mayanubu anhu, anha, ya, wa mayanubu anhu, dan siapa menggantikan khalifah tersebut, dari gubernur dan semisalnya, ya. Dan kedua pendapat ini, bahwa yang maksud dengan ulul amr yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia adalah ulama dalam riwayat satu riwayat, dan bahwa dia adalah umara dalam riwayat yang lain, juga adalah pendapat yang sah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dinukilkan ini dari sahabat Abu Hurairah diantaranya, juga disebutkan pula dari Abdullah bin Abbas, mufassir Al-Quran, terjumanul Quran. Naam, ya. Nah, kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kata beliau, was sahih annaha mutanawilatun lis-sanafaini jami'an. Ya. Fa innal ulama wal umara hum wulatul amri alladhi ba'athallahu bihi rasulahu. Maka yang benar dalam perkara ini, kata beliau, bahwa ulil amr mencakup kedua golongan yang disebutkan di atas tadi seluruhnya. Karena sesungguhnya para ulama dan para penguasa, mereka lah yang memegang urusan dari apa yang Allah mengutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya bahwa Allah mengutus Rasulnya dengan syariat, dengan risalah dan syariat untuk ditegakkan. Dan yang menegakkan syariat ini siapa? Kedua posisi tersebut tadi, masing-masing dari ulama dan umara, para ahlul ilmi dan para pemimpin. Meskipun ya kita mengetahui bahwa tentu saja bentuk kepemimpinan keduanya ini berbeda sesuai dengan mansab mereka, kedudukan mereka, apa yang Allah tempatkan mereka dalam perkara tersebut. Naam. Maka Imam Ibnu Qayyim kemudian menyebutkan apa yang menjadi khususia dari masing-masing ulama dan umara tersebut. Kata beliau, fal ulama, kekhususan dalam pengurusan umat, dalam pemegang, dalam pengawasan syariat, menjalankan apa yang Allah mengutus dengannya Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata beliau, fal ulama ulatuhu hirran wa bayanan wa balagan wa dhabban anhu wa raddan ala man alhada fihi wa zaga anhu wa qad wakkalahum Allah bidzalik. Kata beliau, adapun para ulama, mereka adalah ulatuh, mereka adalah para pemegang urusan ya dari perkara syariat ini, dari perkara agama ini, ya, hifzan, dalam bentuk penjagaan, wabayanan, penjelasan, wabalagan, penyampaian, wadabban anhu, dan pembelaan. Ya, dengan adanya para ulama, terjagalah agama, terjagalah syariat, diajarkan dan diwariskan kepada orang sesudah mereka melalui tangan para ulama. Sudah Abu Dzar bersabda, innal ulama warathatul al-anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Tayyib. Maka mereka dengan adanya para ulama, Allah menjaga ilmu agama ini. Maka mereka lah pemegang urusan dalam hal penjagaan, wabayan, dalam hal penjelasan, menjelaskan tentang syariat, makna dan hakikatnya, hukum dan ketentuannya, wabalagan, dan menyampaikan tablik, ya, tentunya harus dengan ilmu, ya, dan tidak cukup dengan ilmu, tapi juga dengan hikmah, dan tidak cukup dengan hikmah, tapi juga dengan kesabaran, ya, wadhabban anhu, dan juga dengan pembelaan kepada syariat, waraddan alaman alhada wazaga anhu, serta bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan ilmu, dari jalan syariat, wazaga anhu, dan tergelincir darinya, sesat dari syariat. Wa qad wakkalahumullahu bidzalik, sesungguhnya Allah telah mewakilkan mereka dalam perkara itu. Jadi mereka kalau begitu, para ulama, jazakallahu khair. Jadi mereka para ulama dalam hal ini adalah pemimpin, penguasa dalam bidang mereka, dalam kedudukan yang Allah telah menempatkan mereka dalam kedudukan tersebut. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan firman Allah surah Al-An'am sebagai penguatan perkara tersebut. Surah Al-An'am ayat 89, Allah berfirman, "Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwata." Fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Allah berfirman, para ulama, ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hikmata wan nubuwa wal hukmata wal hukma wan nubuwa, mereka inilah yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab serta hukum dan nubuwah, kenabian. Fa yakfur biha, maka jika mengingkari hal tersebut, haula, mereka orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, mengingkari syariat al-hukm dan mengingkari kenabian, faqad wakkalna biha qauman, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memasrahkan, menjadikan mengurusi perkara tersebut, qauman, segolongan orang, laisu biha bikafirin, yang mereka tidaklah mengingkari perkara tersebut. Siapa mereka? Para ulama, ya, yang mereka menyampaikan, mendakwakan, dan mereka beriman kepada apa yang mereka sampaikan dan mereka dakwahkan tersebut, ya. Dan ada makna yang lain seperti yang disebutkan nanti, ya, bahwa kalaupun ada yang mengingkari, maka Allah Maha Kuasa dan tetap mewajibkan kepada pemimpin, kepada para ulama untuk menyampaikan dakwah tersebut, karena di sana ada saja orang yang akan mendengarkan seruan kebaikan itu, dan Allah kemudian bukakan hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun beriman kepada apa yang dibawa oleh para ahlul ilmi, dan mereka tidak mengingkarinya. Artinya, jangan putus asa dari menyampaikan. Kalaulah belum diterima, ya bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menyampaikan kebenaran itu, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan ajakan kebaikan itu sampai dan diterima oleh orang-orang yang lainnya, yang mereka kemudian beriman kepadanya dan tidak mengingkarinya. Ya. Sebagai contoh dari mauqif yang seperti ini, kesabaran dalam dakwah tentu saja apa yang kita dapatkan dan sering diulang-ulangi oleh para asatidz kita dari kisah dakwah Rasulullah SAW ke Taif. Ya, ketika beliau mendatangi para pembesar Taif, mendakwahkan kepada mereka dakwah tauhid, tetapi beliau kemudian mendapatkan penolakan, bahkan diejek dan dilempari, hingga akhirnya ia pun meninggalkan Taif dengan penuh kesedihan. Maka di tengah perjalanan beliau mendapatkan, ya, bertemu dengan malaikat Jibril yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada malaikat Malakul Jabal, malaikat yang menjaga gunung, datang untuk menemuimu. Lalu dia mengatakan, Malakul Jabal mengatakan, bahwa jika engkau inginkan, aku akan balikkan gunung ini kepada ahli Taif untuk membinasakan mereka. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas pengingkaran mereka dan tidak berimannya mereka kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari perkara tauhid. Baik. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Kata beliau, "La. Jangan," kata Nabi. "La'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi syai'a." Boleh jadi Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Baik. Maka ini di antara mauqif yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mauqif yang lain yang pernah kita sebutkan dari mauqif Nabi sallam ketika bertemu dengan Amr bin Tufail. Setelah Amr bin Tufail masuk Islam, atau Tufail bin Amr masuk Islam di Makkah, kemudian ia diperintahkan pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan bahwa jika kami telah muncul di Madinah nanti, idza zaharna fil Madinah, maka datanglah engkau untuk hijrah bersama kami. Maka kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, datanglah Amr bin Tufail mengadukan bahwa ternyata tidak beriman dari kaumnya kecuali sedikit, kecuali istri dan orang tuanya, yang lainnya mengingkari dakwah yang ia sebutkan. Ia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, inna dausan qad asad, suku Daus telah durhaka kepada ajaranmu, tidak beriman kepadamu." Maka Nabi SAW ketika itu bersama para sahabat yang lainnya serta-merta beliau kemudian menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, kiblat, ke arah Ka'bah, wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, akan berdoa. Maka berkatalah para sahabat, berkata Abu Hurairah, perawi hadis ini, halaku, kalau begitu mereka akan binasa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun betapa mereka menyangka bahwa Nabi akan mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang durhaka tersebut, yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata yang keluar dari lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muncul dari mulut beliau yang mulia adalah Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kemari. Dan Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pada mauqif ini, yang mana kemudian suku Daus masuk Islam seluruhnya, sebagaimana Allah mengabulkan doanya, ucapannya, perkataannya terhadap ahlu Taif, di mana ahlu Taif kemudian juga seluruhnya masuk Islam. Ya, masya Allah. Baik, berkata Imam Ibnu Qayyim, faya laha min wakalatin awjabat ta'atahum wal intiha ila amrihim wa kaunan nasi tab'an lahum. Inilah wikalah, ya, inilah penugasan yang Allah tugaskan kepada para ulama untuk menyampaikan, menjelaskan, menjaga agama, membela agama, ya, membantah orang-orang yang menyimpang darinya. Faya laha min wakalatin, duhai min wikalatin, duhai, ya, begitu baliknya, ya, tugas dan tanggung jawab tersebut. Aujabat, yang mewajibkan tanggung jawab itu, ta'atahun, mewajibkan, melazimkan kewajiban taat kepada para ulama tadi. Wal intihaa ila amrihim, serta berhenti sesuai dengan petunjuk mereka, apa yang mereka tetapkan, ya, berhenti pada urusan mereka, ya. Wa kaunan nasi taba'an lahum, dan bahwa manusia seluruhnya mengikuti para ulama. Demikian kita dapatkan bahwa sesungguhnya para ulama ditaati, diikuti lebih dari kewajiban dan ketaatan kepada kedua orang tua, kan? Iya. Mereka adalah ubuwah, juga adalah orang tua yang lebih tinggi kedudukannya dari ubuwah nasabiyah, orang tua yang nasab. Ya. Jika ternyata orang tua kita jauh dari Islam, tidak memahami Islam dengan benar, ya, maka kita pun wajib untuk mendahulukan apa yang disebutkan oleh para ulama dari perkara agama dan meninggalkan apa yang diperintahkan dari perintah kedua orang tua jika bertentangan dengan agama. Seperti dalam surah Al-Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, tentu saja tidak menafikan kekufuran mereka ataupun ajakan mereka kepada kekafiran, untuk kita tetap berbuat baik dalam perkara dunia kepada mereka dan juga mendoakan bagi mereka hidayah, ya, dan mendakwahkan kepada mereka, ya, keislaman itu. Baik, itu keadaan para ulama. Demikian pula umara, mereka pun pemimpin, kata beliau, wal umara'u wulatuhu qiyaman wa ri'ayatan wa jihadan wa ilzaman linnasi bih wa akhdhum ala yadi man kharaja anhu ilzaman linnasi bihi wa akhdhihim ala yadi man kharaja anhu. Para penguasa, para pemimpin, mereka juga adalah pemegang urusan qiyama dalam bentuk pelaksanaan, realisasi dari hukum-hukum syariat tersebut, ya, wariayatan, dan juga penjagaannya, pengawasannya, ya, bagaimana ia kemudian mengawasi perkara itu dan menerapkan hukum-hukum, undang-undang yang sesuai dengan ketentuan syariat, ya, wajihadan, dan bahkan mereka boleh menegakkan jihad yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka membela agama, ya, dalam rangka memperjuangkan agama, mencegah adanya, ya, serangan dari luar. Wa ilzaman linnas bihi, Demikian pula para penguasa, para pemimpin memiliki kekuatan untuk mewajibkan, menerapkan, ya, melakukan tindakan ya represif, ya, yang sifatnya tekanan, mewajibkan kepada manusia. Apa yang disebut oleh para ulama sebagai wazi' sultani, ya. Wazi' sultani, ya. Bentuk penjagaan, bentuk pengilzaman, ya, dengan sultan ini dalam sebagian sisi sangat kuat, lebih kuat bahkan dari wazi' ad-dini, dari wazi' Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya, perkara yang wajib untuk diikuti tentu saja. Tetapi Al-Qur'an tidak memiliki tangan untuk mencambuk. Tidak memegang pedang untuk memaksa. Ya. Maka yang punya kekuatan untuk itu adalah siapa? Para penguasa. Mereka memiliki badan-badan yang bersifat untuk menghukumi dan menetapkan keputusan. Ya, mahkamah. Mereka memiliki badan-badan yang bersifat untuk mencegah kerusakan, hay'a amar ma'ruf nahi munkar, ya, kepolisian dan lain sebagainya. Maka mereka memiliki tangan-tangan dan kekuatan untuk mengilzamkan manusia dengan perkara syariat. Demikian pula wa akhrihim ala yadi man kharaja anhu. Mereka mampu untuk menangkap, memegang, ya, menarik orang-orang yang keluar dari syariat itu dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka, memenjarakan, hukum takzir, atau bahkan menetapkan hukum had jika mereka telah murtad dari agama atau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hukum had itu sendiri. Baik. Ini di tangan siapa? Para umara, bukan ulama. Ya? Bukan ulama. Baik. Dan terkadang seorang umara tidak ditaati dia. Ya? Orang tidak rela akan perkara-perkara yang dilakukan, tetapi tetap dikerjakan apa yang diperintahkan karena ditakuti. Karena dia memiliki kekuatan tadi. Ya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, wahadani sinfani humun nasu wasairun naw insani tab'un lahum wa ra'iyyatun. Dan kedua golongan orang ini, merekalah manusia yang sesungguhnya. Adapun selain mereka dari jenis manusia, maka mereka tab'un lahum wa ra'iyyatun. Mereka hanya mengikuti para ulama dan para umara, dan mereka adalah rakyat jelata di hadapan ulama dan umara tersebut. Baik, ya. Maka di sini perkara yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang kedudukan ulama dan umara, ya. Dan kita tahu bahwa dua perkara ini adalah dua perkara yang ditafsirkan dengannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Baik. Yang menjadi fokus kita ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum adalah apa yang menjadi ikhtisas, apa yang menjadi kekhususan, spesialisasi dari masing-masing ulama dan umara tadi yang dengannya mereka dijuluki sebagai ulul amr. Ini perkara yang hendaknya kita perhatikan. Dan di samping itu, apa yang disebutkan dari ikhtisas, kekhususan mereka, tugas dan amanah yang diemban oleh mereka, yang Allah bebankan pada pundak-pundak mereka, baik ulama maupun umara, tidak akan sempurna, tidak akan tertunai kecuali orang-orang yang mereka pimpin, yang di bawah pengawasan mereka dari masyarakat secara umum serta rakyat jelata, mentaati, taat dan patuh kepada mereka. Ya, tentu saja demikian. Ya, tidak akan ada fungsi dari para ulama kalau kemudian ternyata orang-orang seluruhnya durhaka kepada perintah-perintah mereka, tidak mengindahkan, mengabaikan nasihat-nasihat para ulama tersebut. Ya, demikian pula para umara tidak akan berguna kedudukan mereka, ya, posisi mereka yang strategis itu jika ternyata mereka tidak punya kedudukan di hadapan para rakyatnya. Jika pemerintah tidak akan didengarkan, jika melarang akan dianggar, ya, maka tidak akan ada fungsi dari perkara tersebut. Oleh karena itu, perkara yang mesti untuk kita perhatikan adalah kewajiban taat kepada para pemimpin tadi, kepada ulama dan umara. Ketaatan dalam perkara yang tentu saja sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak dalam bentuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Jadi ini dua perkara penting yang hendaknya kita ingatkan, dan dengannya kita menutup pembahasan kita, ya, binillahi ta'ala, bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang apa yang disebutkan dari ulil amr dalam ayat, dan bahwa ulil amr tersebut adalah ulama dan umara, diriwayatkan dari Imam Ahmad kedua riwayat tersebut, dan ini adalah riwayat yang sah pula dari sahabat Nabi, seperti disebutkan diantaranya Abdullah bin Abbas, mufassir Al-Quran, dan Abu Hurairah, ya, seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Kemudian bahwa masing-masing mereka adalah pemegang urusan dan pemegang kekuasaan, tetapi dalam bidang mansab, kedudukan, posisi strategis yang Allah tempatkan mereka padanya. Apa itu? Maka disebutkanlah perkataan Imam Qayyim, fal ulama ulatuhu hifzan wa bayanan wa balagan wa dhabban anhu wa raddan alaman alhada fihi wa zaga anhu. Kemudian adapun al-umara, jadi para ulama, mereka adalah pemegang urusan dalam hal hifzan, penjagaan agama, penjelasan agama, penyampaiannya, dakwahnya, tabliknya kepada masyarakat, demikian pula pembelaan kepada agama dan bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari perkara agama. Sedangkan para umara, mereka adalah pemimpin, pemegang urusan kaum muslimin yang menegakkan perkara tersebut. Mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan, melaksanakan, menerapkan apa yang ada dari hukum-hukum syariat. Fal umara ulatuhu qiyaman wa ri'ayatan wa jihadan wa ilzaman linnasi bihi wa akhdan ala yadi man kharaja anhu. Ya. Maka para pemimpin tersebut adalah pemegang urusan yang bertugas untuk melaksanakan, menjaga dan mengawasi, berjihad, memerangi dan membela Islam, ya, wa ilzaman linnas, dan memaksakan hal tersebut kepada manusia, ya, serta mengambil atau mengamankan orang-orang yang keluar dari ketentuan syariat. Itulah tugas dari para ulama. Kemudian yang terakhir kita ingat tadi, bahwa fungsi strategis tadi tidak akan berguna kecuali ada ketaatan dari orang-orang yang menjadi pengikut dari ulama dan umara yang di bawah kekuasaan mereka. Karena itulah Allah mengatakan, وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Diwajibkan taat kepada penguasa dan para ulama, ya, karena dengan itu akan tertunailah perkara syariat itu dengan sempurna dalam hal penjagaan, dalam hal pelaksanaan, dalam hal dakwah, dalam hal pengawasan, dalam hal, ya, bantahan kepada ahlul batil, ya, dan dalam hal menangkap, mengamankan orang-orang yang menyimpang dari syariat. Taib. Mereka inilah umara dan ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah manusia yang sesungguhnya, humun nas, ya, dan manusia yang lainnya hanyalah mengikuti mereka dan rakyat di hadapan mereka. Baik, saya kira ini ikhwah apa yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari uraian kita ada yang perlu ditanyakan, maka kami persilahkan. Sesungguhnya kita belum selesai dari pembahasan surah An-Nisa ayat 59, karena Imam Ibnu Qayyim masih akan menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat tersebut, ya, yang sesungguhnya dia adalah perwujudan dari hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mengembalikan segala perkara yang kita perselisihkan, besar maupun kecil, ya, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja tidak cukup hanya itu, seperti yang disebutkan dalam pembahasan terdahulu, tetapi juga disyaratkan untuk adanya, ya, tidak adanya kesempitan dalam dada kita menerima dan tunduk kepada putusan yang ditetapkan dan bersedah diri secara total. Baik, saya kira demikian ikhwah. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari akhwat? Baik, tidak ada ya? Halo, demikian. Alhamdulillah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan bertambah apa yang kita dapatkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, semakin bertambah pula ilmu kita dan keimanan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tambahkan kepada kita pula amal yang soleh dan dihapuskan dosa dan kesalahan kita serta diampuninya, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya kepada amal yang dicintai dan diridhoinya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.